Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki kitabul hadiyah, bahwa al-hadiyah adalah merupakan satu hal yang dianjurkan, yang mendatangkan rasa cinta antara yang memberi dan yang diberi. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan telah kita sebutkan beberapa hukum berkenan tentang hal ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menerima hadiah. Dan satu perkara yang dianjurkan pula bagi seorang yang mendapatkan hadiah, apabila dia mampu untuk membalasnya, maka dia membalasnya dengan yang senilai atau yang lebih tinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiah wa yuthibu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Dan al-hadiah apabila telah diberikan sampai ke tangan orang yang hendak diberikan, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang memberi hadiah tersebut untuk meminta kembali dengan cara apapun. Dan meminta kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perbuatan yang sangat rendah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti seekor anjing yang telah memuntahkan apa yang dari mulutnya, lalu kemudian dia menjilatnya kembali. Waliyadzubillah. Terkecuali apabila orang tua yang meminta kembali kepada anaknya, maka apabila yang demikian itu tidak mendatangkan dharar, tidak mendatangkan kemudaratan kepada anak tersebut, maka diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengecualikan. Kita lanjutkan kembali, masih ada pembahasan sedikit berkenaan tentang masalah al-hadiyah. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, thumma dhakartul hadiyata minal musyrikin. Kemudian aku menyebutkan hukum menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Apa hukumnya? Ada orang kafir, orang musyrik memberikan kepada kita hadiah. Apakah yang demikian ini boleh? Kata beliau, wa annaha la tajuz, bahwa tidak diperbolehkan menerima hadiah dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Lima rawa Abu Dawud fi sunanihi an Iyad bin Himar, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Iyad bin Himar, Qala, beliau mengatakan, uhdiyat lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naqatun. Dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seekor unta betina. Hadiah ini berasal dari orang musyrikin. Salah seorang dari kalangan musyrikin. Maka ketika beliau menerima hadiah, faqala aslamta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang beli hadiah, apakah engkau seorang muslim? Apakah engkau telah masuk Islam? Faqultu la. Lalu aku mengatakan tidak. Atau yang zahir bahwa yang beri hadiah ini adalah Iyad bin Himar. Sebelum beliau masuk Islam. Ya. Berarti lafaz dari hadis ini, ahdaitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan. Aku menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor unta betina. Maka Nabi bertanya, aslamta, apakah engkau telah masuk Islam? Faqultu la. Maka aku menjawab tidak. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni nuhitu an zabdil musyrikin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku dilarang untuk menerima pemberian dari orang-orang musyrik. Aku dilarang untuk menerima pemberian dari orang-orang musyrik berupa hadiah dan yang semisalnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, demikian pula Imam At-Tirmidzi. Walahu syahidun an Hakim bin Hizam fi Musnad Ahmad, dan memiliki penguat dari sahabat Hakim bin Hizam dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Wa akhar mursalun fi qissatin li Amir bin Malik mula'ib al-Asinnah, dan ada penguat yang lain yang mursal sanadnya dalam satu kisah yang dialami oleh Amir bin Malik dengan Mula'ib al-Asinnah. Entah apakah Mula'ib al-Asinnah ini adalah gelar terhadap seseorang yang mungkin dia pandai bermain pedang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kharrajahu al-Bazzar fi az-Zawaid lil-Haythami, dikeluarkan oleh al-Bazzar dalam kitabnya Az-Zawaid. Apa? Dalam kitab Az-Zawaid oleh Al-Haythami, wal hadith sahih. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menerima hadiah dari orang-orang musyrikin. Naam. Namun ada riwayat-riwayat yang lain yang datang dari riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah, dan itu terjadi beberapa kali. Beliau dihadiahkan dari orang-orang kafir. Waqad sahha aidan anhu alaihi salatu wassalam qabulul hadiah, dan telah sahih pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menerima hadiah dari orang-orang kafir. Fa fi sahihaini an Anas. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, anna ukaidar daumata ahdali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baghlatan baydha. Bahwa Ukaidar ini nama orang, ya. Ukaidar Daumah. Dinisbahkan kepada Daumah karena Daumah adalah negerinya. Pada saat itu dia sebagai pemimpin di negeri tersebut. Daerah yang disebut dengan daerah Daumah. Dekat Tabuk, ya. Dekat Tabuk termasuk dari negeri Syam. Dia bernama Ukaidar bin Abdul Malik. Dan pada saat itu dia sebagai penguasa di daerah tersebut. Nah, Ukaidar Daumah ini menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baghlatan baydha. Seekor baghlah yang berwarna putih, ya, seekor bagel lebih besar dari himar, dari keledai, dan lebih kecil dari kuda, yang berwarna putih dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menerima. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian dari orang-orang musyrikin. Wa fil babi ahaditsu kuthur, dan di dalam bab ini, dalam permasalahan ini, banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang musyrikin. Lalu inilah yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama dalam menggabungkan kedua riwayat ini. Satu riwayat melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni nuhitu an zabadil musyrikin, aku dilarang untuk menerima pemberian dari orang-orang musyrikin. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima. Terjadi khilaf, ya, yang menyebabkan keluarnya beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang menghukumi sebagian riwayat itu nasikh, sebagian riwayat itu mansukh, ada yang telah dihapuskan. Riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menerima hadiah itu mansukh, dengan ada riwayat yang Nabi SAW melarang. Akan tetapi yang lebih dekat, ya, dalam memahami hadis-hadis ini adalah menggabungkan masing-masing dari riwayat tersebut. Menggabungkan masing-masing dari riwayat tersebut. Wa jama'a ba'du ahli al-'ilm, dan sebagian para ulama menggabungkan antara kedua riwayat tersebut, kama nassa Ibnu Abdul Barr, sebagaimana yang telah dinaskan oleh Ibnu Abdul Barr, bainal hadithain, di antara dua hadis, bi anna al-maqsud fi qabul al-hadiyah at-ta'lif lil-islam, bahwa yang dimaksudkan dari menerima hadiah adalah untuk mendekatkan orang itu kepada Islam. Ya, sengaja kita menerima hadiahnya agar kemudian, ya, orang itu semakin senang dengan Islam, maka diterima, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari sebagian orang musyrikin karena Nabi alaihi wasallam mengharapkan keislaman mereka. Hatta la yanfirul mu'ti min ad-din, agar kemudian orang yang memberikan, orang beri hadiah itu tidak lari dari agama. Ya. Kalau kemudian orang kafir memberi hadiah lalu kita tolak, maka akan menimbulkan kemarahan. Ada apa ini? Kok Islam seperti ini? Nah, jangan sampai dia justru semakin jauh. Sehingga kata mereka, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah maksudnya adalah dalam rangka untuk mendekatkan mereka dalam Islam. Asal hukumnya tidak boleh. Asal hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Berarti berdasarkan pendapat ini, tinggal kita melihat apabila ada qara'in, apabila ada penguat-penguat yang menunjukkan bahwa orang kafir ini, jangan sampai kita menolak hadiahnya menyebabkan dia semakin jauh terhadap Islam, ya, maka kita terima. Nah, ada kemaslahatan pada saat menerimanya. Ya, jangan sampai kemudian apabila kita menolak hadiah tersebut maka akan timbul kemarahan dari dia dan mungkin akan menimbulkan kemudaratan bagi si muslim yang menolak hadiah tersebut, maka dalam hal ini boleh diterima. Nah, akan tetapi jika diterima hadiahnya dalam keadaan tidak ada kemaslahatan sama sekali, tidak untuk mendekatkan dia kepada Islam, ya, dan tidak ada kemaslahatan dari menerima hadiah, bahkan justru yang dikhawatirkan adalah kemudaratan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada zaman kita sekarang ini, ya, kita hidup di lingkungan yang sebagian mereka dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Nasara. Ya. Terkadang ya, disebabkan karena bertetangga atau pernah saling kenal atau satu perusahaan, ya. Tiba waktu haflah mereka, ya, perayaan dari orang-orang Nasara, hari Natal misalnya, atau tahun baru, maka untuk menampakkan perasaan gembiranya mereka, maka mereka memberi hadiah, membagi-bagi hadiah. Tidak terlepas dari mereka adalah orang-orang Muslim, ya, dihadiahkan kepada orang Muslimin, kaum Muslimin. Nah, ketika seorang Muslim menerima hadiah tersebut, apa kemaslahatannya? Justru yang demikian ini akan semakin menguatkan agama dia, ya. Dia semakin senang dengan agamanya, dia semakin berbahagia dengan perayaan yang mereka rayakan. Sehingga dalam hal ini diamalkan hadis Iyad bin Himar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dari pemberian orang-orang musyrikin. Nah, atau kaum musyrikin yang lainnya. Tiba tahun baru Cina misalnya. Orang-orang Cina sering membagi, ya, membagi-bagikan uang. Yang diistilahkan oleh mereka apa, ikhwan? Angpau. Nah, ya. Masya Allah. Angpau, ya. Tidak terlepas dari mereka kaum muslimin. Bahkan ada sebagian keluarga kaum muslimin itu kalau sudah mendekati, ya, sudah mendekati perayaan tahun baru Cina, maka mereka sudah menunggu-nunggu, mencatat siapa keluarga Cina yang akan dikunjungi. Siapa kira-kira yang paling banyak berikan uang? Subhanallah. Akhirnya muslimin menjadi rendah. Ya. Mereka tunduk di hadapan orang-orang kafir. Apa kemaslahatannya? Tidak ada kemaslahatan dalam perkara ini, akhwan. Nah. Sehingga dalam hal ini diperhatikan apakah mendatangkan kemaslahatan atau tidak. Asal hukumnya kita dilarang untuk menerima pemberian dari orang-orang musyrikin, terkecuali apabila ada kemaslahatan. Ya, apabila ada kemaslahatan untuk mendekatkan dia atau untuk menjaga dari kejahatannya, maka diambil. Wallahu a'lamu bissawab. Dan di sana ada permasalahan yang lain lagi berkenaan tentang menerima hadiah. Jangan sampai kemudian kita membolehkan secara mutlak dalam penerimaan hadiah tanpa membedakan, ya. Terkadang dalam sebagian keadaan ada sebagian orang yang memberikan hadiah kepada seseorang disebabkan karena punya tujuan, ada tendensi tertentu yang dia inginkan, ya. Lalu dia pun datang dan membawakan hadiah. Ada seorang guru misalnya, guru ini bekerja mengajar di sebuah sekolah, ya. Lalu kemudian ada dari kalangan orang tua, dari wali murid, datang ke rumah guru ini dengan membawa hadiah, apalagi kalau mendekati ujian. Nah, dalam di sebagian kampung, ya. Naam, kadang ya sesuai dengan keadaan mereka. Kalau di kampung-kampung biasanya bawa ayam, ayam jago. Ya. Atau bawa sayur mayur. Atau yang semisalnya. Ya. Dia datang ke rumah guru ini seakan-akan tidak ada hubungannya dengan sekolah. Ini benar-benar pemberian dari saya. Ya. Ikhlas murni. Ya. Nah, padahal sebenarnya dengan hadiah tersebut sudah dapat meluluhkan hatinya. Minimal dia akan kasihan kepada anaknya yang disekolahkan, apalagi dia yang mengajar. Nah, ini gimana kalau gak naik kelas, kesian. Dia sudah memberikan hadiah kepada anak sekian banyak, kasih televisi, kasih parabola, kasih macam-macam, ya. Gimana saya enggak meluluskan anak ini? Terpaksa diluluskan. Kenapa? Karena hadiah. Yang demikian ini, akhwan, haram dan mengandur unsur rishwah, ya. Apa rishwah, ya, akhwan? Sogoan. Nah, dan yang demikian tidak diperbolehkan. Apabila seorang pegawai, seorang pekerja yang bekerja, ya, di sebuah tempat, lalu kemudian datang kepadanya hadiah disebabkan karena pekerjaannya, maka tidak diperbolehkan bagi pekerja ini untuk menerima hadiah itu. Tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan adanya unsur rishwah, ada sogoan dalam hal tersebut. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seseorang untuk jadikan sebagai pekerja untuk mengambil sedekah. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang di kalangan Arab, Arab Saudi masih di sana ada orang-orang yang dikenal jubatus sadaqah, orang-orang yang bertugas untuk mendatangi keluarga-keluarga yang gunanya agar mereka membayar sedekah melalui orang-orang tersebut. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menjemput sedekah di rumah-rumah kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang. Mengangkat seseorang yang ditugaskan untuk mengambil sedekah dari Banu Asad, dan disebutkan namanya Ibnul Lutbiyah. Lalu orang ini pun berangkat ke sebuah tempat untuk mengambil sedekah. Pada saat dia pulang dengan membawa harta, maka dia pun mengatakan, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza lakum, ini untuk kalian." Ya, maksudnya ini sedekah dari mereka untuk diserahkan ke kalian, Baitul Mal. Wa hadza li uhdiyali, adapun ini adalah bagian untuk saya. Ya. Karena orang itu telah menghadiahkan barang ini kepada saya. Ini adalah bagian untuk saya. Nah. Ya. Mendengarkan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian beliau mengatakan, ma balu amil aba'athuhu fayaqulu hadha lakum wa hadha li uhdiyali. Ada apa orang ini, pekerja ini, ketika saya mengutus dia, lalu kemudian dia datang sambil mengatakan, ini untuk kalian, sedangkan yang ini adalah bagianku karena telah dihadiahkan kepadaku. Afala qa'ada fi baiti abihi au fi baiti ummihi fayanzur hal yuhda ilaihi amla. Ya, apakah pada saat dia duduk di rumah orang tuanya, di rumah ayahnya ataukah di rumah ibunya, ya, pada saat dia duduk nongkrong di sana tidak bekerja, kira-kira diberikan hadiah enggak kepada dia? Ada enggak yang akan berikan hadiah? Tentunya tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengambil dari sesuatu, ya, lalu dianggap sebagai hadiah sementara dia dipekerjakan dalam perkara tersebut, maka pada hari kiamat nanti dia datang dengan membawa sesuatu itu dan dia memikulnya. Ya, kalau itu adalah unta maka dia akan memikulnya sambil mengeluarkan suara, kalau itu sapi maka dia akan memikulnya sambil mengeluarkan suara khuar, ataukah kambing, demikian pula. Maka ini menunjukkan tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia tidak bekerja di bidang itu, apakah mungkin dia mendapatkan hadiah? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka demikian, ya ikhwan, tidak diperbolehkan. Apabila ada seorang muwadhdhaf, pegawai di salah satu instansi pemerintah atau swasta, lalu kemudian ada orang berikan hadiah, ya, disebabkan karena dia bekerja di situ. Berbeda ya kalau dia tetangga, misalnya hak tetangga beda. Nah, tapi karena dia bekerja di situ, dia tidak mengenal kecuali karena orang itu pegawai di tempat tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menerima hadiah. Tidak diperbolehkan. Ya. Dan itu sering terjadi, akhwan. Apalagi kalau ada tender besar di sebuah perusahaan yang besar, itu ya beramai-ramai mereka-mereka yang ingin menjadi kontraktor untuk mengelola pekerjaan tersebut. Mereka melakukan berbagai macam cara pendekatan, berbagai macam cara untuk pendekatan, bawakan hadiah lah, ya, ataukah meluluskan anaknya kalau mungkin ada hubungannya dan seterusnya. Maka ini ikhwan fil din azakumullah, hendaklah dijauhi oleh kaum muslimin, sebab yang demikian ini adalah perkara yang terlarang. Wallahu a'lamu bissawab. Apakah perlakuan adil dari orang tua terhadap anaknya termasuk pula anak yang telah berkeluarga? Zahirnya demikian. Naam. Keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'dilu baina auladikum. Akan tapi tentunya berbeda apabila anak tersebut telah berkeluarga dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga orang tua tidak lagi menafkahkan dia. Nah, tentunya berbeda sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu, bahwa yang dimaksud adil adalah menyesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Apa sebab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya makan dari hadiah dan tidak makan dari sedekah? Apakah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan tidak menerima sedekah? Sama halnya, kenapa wanita yang haid ya diperintahkan untuk mengganti puasanya, puasa Ramadan, dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat? Semuanya sama, berasal dari sumber syariah, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah telah menetapkan demikian bahwa beliau dan keluarga beliau tidak makan dari sedekah. Wallahu a'lam bissawab. Fa ilahuna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.